Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar adanallahu wa iyyakum minan nar. Qala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahutaala di kitab al-Ubudiyyah, qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina istakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Ubudiyyah, lalu membawakan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina istakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang tidak mau beribadah kepadaku, sadakhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Jadi falladzina la ya'budullah, orang-orang yang tidak mau beribadah, yang tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau menjalankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu mustakbiran, maka mereka diponis sebagai orang-orang yang mustakbir, orang yang sombong. Karena sombong itu maknanya ya, batarul haq. Di antaranya apa? Batarul haq, tidak mau ataupun menolak kebenaran. Ya, jadi koordinasi hati ternyata tidak mau, maka hati-hati, berarti masih ada sifat istikbar, memiliki sifat apa? Rasa sombong. Dan tentunya orang-orang yang demikian ya, itu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Karena al-kibriya itu merupakan dari sifat Allah. Barang siapa yang menyaingi atau menandinginya, faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu, tentunya akan aku azab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi falladhi la ya'budullah yakunu mustakbiran. Jadi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah maka dikatakan orang yang sombong. Wa jazaa'uhu jahannam yadkhulu saghiran. Akan dibalas oleh Allah yaitu dengan neraka jahannam. Dalam keadaan apa? Hina. Yang dia menyombongkan diri ketika di dunia merasa dirinya lebih kuat, lebih baik, lebih kaya dan sebagainya, merendahkan orang lain, bahkan tidak mau beribadah, maka siap-siap masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kullu man istakbara an ibadatillahi la budda an ya'budu ghairah. Tentunya orang-orang yang tadi tidak mau beribadah kepada Allah maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang yang istikbar dari beribadah kepada Allah, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, pasti dia akan beribadah kepada selain Allah. Akan diponis ataupun dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan kepada selainnya. Bahkan mungkin bisa jadi yang dia sembah itu lebih kotor, lebih jelek, lebih hina. Jadi fa innal insan hassasun yataharraku bil irada. Karena namanya manusia itu dia pasti butuh untuk melakukan suatu gerakan, perbuatan sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Nah, jadi al-insan asluhu abdu. Manusia itu pada dasarnya adalah abdun. Ya, seorang hamba yang dia akan menyembah kepada Allah ataupun bisa jadi dia menyembah kepada selain Allah. Jadi fala budda ya'bud syai'an yashba gharizatuhu. Fa imma an ya'budallaha wa imma an ya'budu ghairah. Pasti dia menginginkan suatu apa? Perlindungan ataupun tempat yang dijadikan sebagai sandaran agar hatinya itu menjadi tenang, menjadi tenteram, menjadi damai. Maka di antara mereka itu fa imma ya'budallaha, ada yang menyembah kepada Allah, wa imma ya'budu ghairah, dan ada pula yang menyembah kepada selain Allah. Walidzalika tajid al-musyrikin ya'budun asyata fiha la tariku bil uqul. Kalau kita lihat ternyata ada di antara orang musyrik yang mereka itu menyembah kepada sesuatu yang jelek, atau kita anggap bodoh, yang tidak pantas mungkin kalau secara akal, seperti menyembah kepada al-baqar, haitsu ya'budun al-baqar, menyembah kepada sapi, wa ya'budun al-furuj, ada juga yang menyembah kemaluan, wa ya'buduna asyaman hatta, ataupun sesuatu yang lebih kotor, lebih jelek, lebih hina. Hatta inna ba'dahum ya'budu tamar, ada juga yang menyembah kepada tamar. Allati ma'ahu wa idza ja'akala, itu kepada buah kurma. Kalau dia lapar ya tinggal dimakan. Ya dan billah. Tuhannya dimakan. Wa yaj'al lahu rabban min at-tamr fa idza ja'akala rabba. Kalau dia ingin beribadah beribadah kepada makanan tersebut. Apabila lapar, tinggal dimakan. Ya dan tidak. Tentunya hal ini ya, merupakan peribadatan yang jelek. Li'annu yahni'ilal ibadah. Fala yatruk al-ibadah walakin in wafaqal ibadatillah wadal ibadah fi wadiha wa sa'adin fi dunya wal akhirah. Jadi tidak mungkin mereka itu ya, yes, di antara hamba itu tidak mungkin untuk tidak beribadah. Pasti dia akan beribadah. Kalau dia mencocoki sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadaina as-sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk. Kami sudah memberikan petunjuk. Memberikan tuntunan melalui Rasul. Tapi ternyata ada di antara mereka itu imma syakira wa imma kafura. Ada yang dia itu termasuk orang-orang yang mau mengikuti petunjuk ataupun syariat Allah, sehingga termasuk orang-orang syakir, orang yang mau bersyukur kepada Allah. Ada juga orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Allah, yaitu orang-orang istikbar, orang-orang yang sombong, maka dikatakan orang-orang yang kafur, orang yang ingkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Sudah diberikan mata, kemudian juga lisan dan sebagainya, agar mereka itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti petunjuknya. Namun ternyata ada di antara mereka yang tidak mau beriman. Nah. Jadi orang-orang yang sesuai dengan petunjuk Rasul, yang mengikuti syariat Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bahkan dia menempatkan ibadahnya sesuai dengan tempatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang melakukan suatu amal saleh min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan apa? Kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza abada ghairallah, adapun orang-orang ya, yang menyembah kepada selain Allah, idza abada ghairallah, bahwa musyrikun, tentunya dia terjatuh kepada kesyirikan dan dia diponis sebagai orang musyrik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dilemparkan. Wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayr. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah seolah-olah seperti apa? Dijatuhkan dari langit kemudian disambar oleh burung. Nanti dilemparkan lagi, bahkan dilemparkan oleh angin yang nanti akan dijauhkan semakin jauh. Fal muwahhid lillahi murtafi'. Tentunya orang-orang yang mau menjalankan syariat Allah, yang ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya, tentunya orang-orang tersebut akan mulia, akan tinggi di hadapan Allah. Sebaliknya faida asyaka billah, kalau dia menyekutukan Allah, tentunya akan menjadi rendah. La yadri ayyaka, dia tidak tahu maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari petunjuknya. Tahwi bihirri fi makanin sahih, bisa jadi dilemparkan oleh angin yang ke tempat yang lebih jauh lagi. Ay ba'idun anil haq was-shawab, artinya semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari al-haq, semakin jauh dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ya'budul musyrikun alihah, sebagai contoh ya, orang musyrikin itu mereka beribadah kepada alihah, sesembahan yang bermacam-macam, beragam, yang tidak ada batasan. La hasalah, ada yang menyembah tadi kepada patung, menyembah kepada binatang, menyembah kepada kemaluan, menyembah kepada bulan, bintang, dan sebagainya. Bahkan menyembah kepada ahli kubur ataupun sesuatu yang tidak ada wujudnya. Li'annahum 'abidun wa la budda lahum min ibadah. Jadi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada selain Allah. Jadi faman lam ya'budallah, ya faman lam ya'budillah abada ghairah. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia akan beribadah kepada selain Allah. Bahkan ada yang menyembah kepada syaitan, bal abada syaitan. Kalau kita lihat ya, dari sejarah al-musyrikun, tarikh al-musyrikun wa asnamihim, ta'ajjabta min kaunihim, kita akan melihat bahwasanya mereka itu ya, menyembah kepada sesuatu yang mungkin dianggap oleh kita tidak akan masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Ya'budu hadhihi asya, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Sebagai yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, harabu minar rikil ladhi khalaqu lahu fabulu birikin nafsu asyaitan. Jadi orang-orang itu lari dari menghambakan dirinya kepada Allah, padahal Allah itu yang alladhi khalaqala, yang telah menciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, bahkan menghambakan dirinya kepada asyaitan. Maka penting untuk senantiasa kita terus menjaga diri kita, menjaga istiqomah terus di atas al-haq. Ya. Fa innal insan hassasun yataharrak bil irada. Karena manusia itu ya, dia butuh, dia sangat peka, memiliki indera perasa yang terus bergerak untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, yang dia maukan. Huwa yuridu ayyaf alfa huwa laysa jan. Karena manusia itu memang butuh. Bukannya benda mati. Tidak ada keinginan untuk yang lain. Bal khalaqallahu mutaharrikan hassasan la budda yataharrak bisyai. Karena Allah menciptakannya ya, agar dia itu bisa ya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Maka bisa jadi manusia itu fa imma yataharrak bil haq wa imma yataharrak bil batil. Ya. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, memberikan petunjuk. Ya. Namun ada yang dia itu menjalankan atau bergerak menuju kepada sesuatu yang al-haq, yang dibenarkan, atau juga dia bergerak kepada sesuatu yang batil. Disebabkan apa? Terlalu mengikuti an-nafs atau al-hawa wasyaitan, mengikuti hawa nafsunya. Terkadang orang mengerti, paham, tahu, tapi ternyata kenapa masih menjalankan kemaksiatan? itu disebabkan tadi al-hawa atau an-nafs, dorongan hawa nafsunya. Innan nafsa la'amaratun bisu, karena namanya jiwa itu cenderung kepada sesuatu yang asu, yang jelek, yang khabith. Nah, maka penting untuk senantiasa menjaga diri kita agar tetap di atas al-haq. Sekalipun kita sudah tahu, tidak ada jaminan bahwasanya kita akan terus di atas al-haq. Bisa jadi kita terjatuh kepada al-batil disebabkan ya, al-hawa, disebabkan tidak mau menjalankan ibadah, bermalas-malasan, bergaul dengan orang-orang yang jelek, terlalu mengikuti hawa nafsu kita, tidak mau bersabar. Nah, maka penting untuk senantiasa menjaga diri kita, rajin terus beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya. Jangan bosan untuk terus meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Nah, adapun orang yang tidak berdoa kepadanya, tidak meminta kepadanya, tidak mau beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan dia ke dalam sadakhuluna jahannam madakhirin. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dan mau belajar agama Islam, ya, agar amalan yang kita jalankan itu benar, ikhlas, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nattabihi wa qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.